Qala sami'tu Atha wa huwa Atha ibn Jarirah wa ibn Ta'ala. Qala sami'tu bi Abbas radhiyallahu anhu qala ashhadu an an-nabiy sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Aw qala Atha ashhadu an ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kharaja wa min Bilal. Yang beliau Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Dari sahih dari ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan mauidhah secara khusus kepada kaum wanita dan memberikan pengajaran khusus untuk mereka. Ini perkara yang wajib dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan juga kita bisa mengambil faedah yang lainnya yang berkaitan dengan as-sadaqah. As-sadaqah merupakan amal saleh yang dengan sebab seseorang terjaga dari adab neraka. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui bahwasanya kaum wanita adalah penghuni neraka yang paling banyak, dan beliau menginginkan untuk kaum wanita umatnya selamat dari azab neraka, maka beliau dengan kecintaan kepada umatnya beliau mengajarkan, ya ma'asyaral nisa tasaddaqna, wahai kaum wanita bersedekahlah kalian. Karena sedekah seperti dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasadaqah tutqil khathiyah kan yutqil ma'un nar. Sedekah itu bisa menghapus dosa sebagaimana air bisa memadamkan api. Dan dari tadi radhiyallahu ta'ala an, kalau kita lalui Nabi mengatakan ittaqullaha wala tushrikuha. Hadis Abi Hatim radhiyallahu ta'ala an, jagalah dari kalian dari adab neraka walaupun dengan menyedekahkan sebiji atau sebelah biji kurma yang kalian miliki. Sedekah bisa menghapus dosa dan bisa menjaga kalian dari adab neraka. Ya masyarakat nisa tasaddaqna. Kemudian dalam hadis ini pun kita bisa faedah bahwasanya adab neraka itu merupakan adab yang Allah subhanahu wa ta'ala persiapkan untuk orang-orang yang menyisi Allah subhanahu wa ta'ala dan dosanya. Namanya dosa merupakan sebab seseorang diadab oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan dosa merupakan sebab keburukan bagi seorang hamba di dunia dan di akhirat. Tidak ada keburukan dalam kehidupan kita baik di dunia dan kelak di akhirat melainkan dikarenakan dosa. Ini harus kita pahami. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidaklah menimpa musibah kepada kalian melainkan dikarenakan perbuatan kalian, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni banyak dari dosa kalian. Oleh itu ketika seorang ditimpa musibah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hendaklah dia segera sadar dan introspeksi diri bahwa musibah tersebut akibat dari perbuatan dosanya. Dan di sini ketika Nabi mengkhabarkan kaum wanita merupakan penghuni neraka yang paling banyak, dan ketika ditanya apa sebabnya, Nabi menjawab sebabnya dikarenakan mereka yakfirna la'na wa yakfirna al-ashir. Mereka banyak melaknat, banyak mencaci maki dan mencela. Ini tentunya termasuk dari afatul lisan. Al-mu'min laysa bi-ta'am walal-la'am wal-badi. Seorang mu'min yang sempurna keimani bukanlah orang yang suka melaknat dan yang suka mencela, bukan pula orang yang buruk perangainya. Justru sebaliknya, seorang mu'min adalah seorang yang selalu membawa kebaikan di dalam hidupnya. Ya kamu mendapatkan wala la'an wal badi. Kasatul la'an, salah satu sebab wanita masuk ke neraka. Dan juga yakfir min ashir, sebab yang lain adalah kufur hinna bil ashir, mengingkari kebaikan dari suaminya. Dan sebabnya yang lain kita ketahui, Nabi mengatakan lai ahsana ahadukum ila ihdahun thumma ra'at minka atau minhu syai'an yakrahu taqul ma ra'aytu minka khairan qat. Dan kalau kamu berbuat baik kepada salah satu dari mereka, itu kepada istrinya, dalam waktu yang sangat panjang, muddat hayatih, selama hidup bersamanya dia berbuat baik kepada istri. Kemudian istrinya melihat satu perkara saja yang tidak sesuai dengan keinginannya, dia bisa mengatakan ma'ra'ikaminka khairukat, aku tidak pernah melihat kebaikan sedikit pun darimu. Ini kufrul asyir. Jadi kita bisa mengambil faedah jalan bahwasanya sifat seorang mukmin itu harus memiliki sifat asyukur. La yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah, orang yang tidak bersyukur. Kita berterima kasih kepada manusia yang berbuat baik kepadanya. Hal jaza'il ihsan ilal ihsan. Tidaklah balasan kebaikan, melainkan kebaikan. Wajib bagi kita untuk menjadi orang yang bersyukur. Berterima kasih kepada orang yang telah berbuat baik kepadanya. Ada pun kufru ni'mah. Dan salah satu sebabnya adalah kufru ni'mah. Dan sesama hamba yang menanda kufru terhadap nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sebab seorang masuk ke dalam neraka. Bikufrihim. Kufrihim al-asyir. Dan dalam berita ini kita bisa mengetahui lagi tentang bolehnya seorang imam memberikan dorongan kepada kaum muslimin untuk bersedekah. Bersedekah kebaikannya kembali kepada orang yang bersedekahnya. Tetapi pada saat-saat tertentu, misalnya ketika melihat ada orang yang butuh bantuan, kemudian dia mendorong kaum muslimin memberikan bantuan kepadanya. Ini pertanyaan datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam. Atau ada hal yang merupakan kebutuhan kaum muslimin, kemudian Nabi mendorongnya agar tersebut bisa terpenuhi. Seperti kita semua dengan mendorong oleh Nabi Sallam di Rodinah yang merupakan kebutuhan kaum muslimin. Siapa yang bisa membelinya, walahu jannah, dan baginya surga. Kemudian dibeli oleh Uthman Affan radhiyallahu ta'ala. Ini perkara yang baik. Ini perkara yang baik. Tetapi yang dilakukan oleh sebagian orang, mereka selalu di setiap keadaan atau ketika mereka mengadakan acara tertentu, mereka mendorong kaum muslimin untuk bersedekah dan meletakkan kotak-kotak infak di tempat-tempat tersebut. Ini tidak datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Salatullah Saleh. Untuk bersedekah perkara yang baik, perkara yang baik. Dan setiap acara selalu didorong untuk mengeluarkan sedekahnya, maka ini perkara yang bukan dari Nabi Salatullah Saleh. Ridwanillahi alaihim ajma'in. Jadi daripada saibah ini bahwasannya seorang wanita boleh bersedekah dari hartanya dengan tanpa minta izin kepada suaminya. Karena para sahabat ketika datang untuk bersedekah oleh Nabi Sallam, mereka langsung mensedekahkan perhiasan yang mereka pakai, baik cincin ataupun anting ataupun gelang atau perhiasan yang lainnya. Boleh mendekatkan dengan tanpa izin suaminya, dengan tanpa seizin suaminya. Karena mereka memiliki maunya. Tentang dengan bermusyawarah dengan suaminya, dengan perkara yang besar, ini perkara yang terpuji, perkara yang baik. Al-Adha di Mina dan juga yang Arafah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menikmati wadahnya di hari Arafah hari ke-9 dan hari Adha hari ke-10 Yaumul Nahar dan hari setelahnya Al-Tashriq beliau berkhutbah dan menyampaikan ma'idah kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Jelas ini baik tausi majalis al-ilm hanya saja hadis yang disebutkan oleh Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhum. Beliau lagi menyesuaikannya dan mengatakan hadza hadithun sahih ala syarti al-Bukhari. Dan setelah itu beliau mengatakan hadis ini di ahadith mu'allah dikarenakan perawi hadithnya di Ta'ala Rahman Ibu Abi Amrah Al-Ansari Asyairul Al-Tani. Beliau mira biasanya ini adalah rawi membawakan jamaah yang mana rawi tersebut muhtajim bih tapi yang sahih dari seorang beliau sebelahnya bahwasanya Abdul Rahman Ibn Abi Amr Al-Ansari dalam hadis ini bukan dari yang berasal dari jamaah tetapi dia Ibn Akhi Abdul Rahman Ibn Abi Amr Ibn Akhi Ibn Akhi dikatakan Al-Hafidh Ahmadullah Ta'ala Ru'anhu Jami'ah wa Mu'attaqu Mu'tabar kalau taqdim berarti makbul makbul namanya majhul dan Al-Hafidh mengatakan wa ma'adun lebih sama min Abi Sa'id Amin Rahman Ibn Abi Amr Al-Ansari aku tidak atau penyira beliau memilih dari Abi Sa'id Al-Ansari Al-Qadir Rabi Allah Ta'ala Al-Hu. Jadi hadis ini dibawakan oleh Syekh Mukbir rahimahullah ta'ala. Kita ambil bahasanya Al-Amal Bina Alima bahwa yang kedua bahwa mengamalkan ilmu yang telah dia ketahui dan ini kepada yang ma'ruf bagi kita para talabat ilm wajib bagi kita para talabat ilm untuk mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Kita mempelajari ilmu untuk kita bisa mengamalkannya agar kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang benar karena kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada-Nya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan ayat-ayat ahadits Nabi sallallahu alaihi wasallam telah kita baca bersama. Ayat-ayat dan ahadits yang isinya celaan bagi orang-orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Wajib bagi kita untuk mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Imam Abu Dawud rahimahullah ta'ala haddathna Ubaidullah bin Mu'ad Al-Anbari qala akhbarana Abi Mu'ad bin Mu'ad qala akhbarana Syu'bah Syu'bah bin Hajjaj Al-Asim Al-Asim Sulaiman Al-Ahwal Al-Abi Aliyah Bati bin Mihran Al-Fawban Fawban bin Mujdud Mawla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam قال وكان ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من تكفل لي الله يسأل الناس شيئا فأتكفل له بجنة فقال ثوبان أنا فكان لا يسأل أحدا شيئا قال الشيخ هذا الحديث صحيح على شرط شيخين الحديث أخرجه النسائي وابن ماجه أخرج من طريق ابن أبي جعفر عن محمد بن قيس عن عبد الرحمن بن يزيد عن ثوبان به رضي الله عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا بركة رسول الله بسبب من تكفل لي أن يسأل الناس شيئا فأتكفل بجمع. Siapa di antara kalian yang menjamin untukku untuk tidak meminta kepada manusia apapun juga? Wakilah pihak anaknya. Tafsirul umum. Siapa yang menjamin untukku untuk tidak meminta apapun juga kepada siapapun? Katakan dalam bijaknya dan aku akan jamin untuknya surga. Maka Faidah menjelangku ketika mendengar bagaimana keutamaan tersebut, dia berkata, anak, saya ya Rasulullah, saya siap untuk tidak meminta apapun juga kepada siapapun juga, kepada manusia. Kemudian kita mengharap lagi, فَكَانَ يَسْأَلُ أَحَدًا شَيْئًا مَنْكَ سَيْتُ صَيْبَانِ إِنْبُدِ بَدْنَا وَرَسَمَانِ tidak pernah meminta kepada siapapun juga. Tidak pernah meminta apapun kepada siapapun juga. Dan mengapa amalan berilm, mengamalkan ilmu yang telah beliau datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka yang janji yang beliau janji dan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sudah kira-kira di Sahih Bukhari, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi pernah berat sahabat-sahabat radhiyallahu ta'ala anhum di antara berat yang diambil oleh Nabi Sallam, Allah yas'alam nasa syai'a, untuk tidak minta pun juga kepada manusia. Bahkan menukil atau perai hadis tersebut, katanya sahabat yang tak mereka ketika cambuknya jatuh, ketika naik kendaraan terjun juga itu katanya dia tidak minta untuk diambilkan, dia turun sendiri kemudian dia ambil candu tersebut. Kami membayar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak meminta penjualan kepada manusia. Dan ini menunjukkan al-iffah yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya dan juga al-qana'ah yang Allah yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada umatnya. Al-Iqsa dan Qana'ah merupakan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Qana'ah merupakan sifat yang mulia yang menyebabkan seorang bisa mendapatkan kehidupan yang baik. Harus ada menemukan asrah yang Allah Ta'ala anhumah dari Sahih Muslim yang menyatakan qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafa wa qana'ahu Allahu bima atah. Telah beruntung orang yang diberi hidayah dari Islam menjadi seorang muslim dan diberi rezeki yang cukup, maka ma'ahunnya bina apa dan merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Dan juga al-iffah terkandung dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan al-iffah dan tersebar misal-misal dari isyarat itu dengan ta'afuf. Nabi mengatakan wa man yata'afuf yu'ifuhullah, dan siapa yang berusaha untuk menjaga kehormatannya, menjaga dirinya, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan berikan kehormatan tersebut kepadanya. Jadi orang yang afif menjaga kehormatannya dan juga menjaga diri dari meminta-minta kepada manusia. Takkan melihat ayat ahadun syai'a, ini perkara yang harus dipegang oleh seorang talib ilmu dalam hidupnya, hendaknya dia hanya bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita ketahui bagaimana tuntunan dan ajaran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Beliau berkata kepada sepupu beliau, Abu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, "Idza sa'ata fas'alillah wa idza sa'anta fas'alillah." Kalau engkau memohon, mohonlah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan kalau meminta bantuan, minta bantuan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah sudah mengatakan, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal, bersandar dan berdiri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kecukupan kepadanya. Wa nas'al Allah Ta'ala min fadlih. Siapa innak Abdurrahman, orang yang suka meminta-minta, orang yang terbanyak hartanya, apa yang dikabar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana dibagi kepada kepada kiamat? Masalahnya siapa kasara? membantu hamba. Kalau katakan salah, tak ingin menyesuaikan jambah. Jambah menyenang. Kalau stoksi, stoksi. Dan siapa yang meminta-minta kepada manusia dengan memperbanyak hartanya, maka yang dia minta-minta bara dari api. Maka perbanyaknya bara di kamu. Kalau tidak, untuk sedikit bara tersebut. Dan juga mengajali al-mas'ala tabi ahadikum hatta lati Allah ta'ala wa ma'alaihi wa jenizatul ahmin. Wanita wajib ini jadi lahmin. Terus orang meminta dan meminta dalam hidupnya sampai dia kelak pada kiamat sujud Allah Subhanahu wa Taala dengan keadaan di wajahnya tidak ada sekerat daging pun. Dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Taala dengan keadaan yang sangat buruk dan keadaan wajah yang sangat buruk dikarenakan tidak memiliki ifah di dalam hidupnya. Subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.